Thank you. Iya lah, dan kan? Itu bisa lewat, meren. Kalau itu, iya, gitu. Iya, tinggal, iya, apa. Halo, tes. Mana ada jatuh di bawah. Alhamdulillah, rabbil alamin, telah kita saksikan bersama penampilan dari SDN Juri Mekar, salah satu SD binaan dari PT Sariater. Selanjutnya perlu diinformasikan kepada para jamaah bahwa Sariater untuk pre atau masuk ke area rekreasi Sariater tidak bayarnya itu nanti sehabis acara ya, sehabis acara selesai. Jadi Sariater tidak menerima untuk yang masuk ke Sariater sebelum acara ini selesai. Ya, sepakat kepada jamaah semua. Ya, terus informasi kepada para jamaah yang membawa kendaraan dimohon untuk tidak di bahu jalan atau menghalangi mobil yang masuk. Selanjutnya, jadi sekarang boleh ya bagi yang di bahu jalan keluar dulu. Ya, mobil dikondisikan dulu. Ya. Dikondisikan dulu demi kelancaran kita bersama. Selanjutnya informasi nanti untuk di jalan. Mohon maaf sekali nanti ketika ada kedatangan atau informasi kedatangan dari Mubalik Al-Agim untuk jalan ini nanti disterilkan ibu ya. Disterilkan atau di mengisi dulu yang masih ada di ya, di depan kita di bawah. Dan informasi selanjutnya bahwa nanti setelah acara tablik ini selesai baru Sariater menerima free masuk area rekreasi, kemudian kolamnya itu nanti masuk kolam free juga, kolam Lewisari sama Pulau Sari. Perlu diinformasikan nanti untuk free-nya atau gratis, area masuk Sariater gratis, terus kolamnya juga nanti kolam Pulau Sari sama Lewisari ya. Dimohon kepada jamaah, jadi Sariater tidak menerima free masuk sebelum acara ini selesai. Jadi kalaupun mau sekarang ke Sariater berarti harus bayar. Soalnya acara juga belum selesai. Ya demikian, Pak. Kalau lihat di jamaah ya, ya di jamaah ya. Kalau lihat berarti masuk rekreasi antara pukul 12 siang sampai pukul 1, Ibu. 12 siang sampai pukul 1. Ya, sama mangga lebet ke heula. Bini bade murak tiba sareng saja bina nu ayeuna teh acan, di ayeuna isin. Ayeuna nyana timbul isin sareng jawi. Jadi gitu, lebet ke heula. Nya lebet heula ke tabur 12 jadi ka tabur 1. Lebet heula. Adapun untuk kolamnya itu sampai jam 1 juga. Jadi bukan berarti merendamnya hanya sampai jam 1, emang banyak keselamatnya dari 2 jam, dari bumi dan kabur kau. Hari kiat mah gitu ya, nanti mau kita kenging gitu ya. Karena di air hangat itu ada batasannya, tidak boleh lebih dari umpamanya 40 menit, gak boleh, harus angkat dulu, apalagi yang sudah sepuh. Khawatir nanti ada sesuatu yang tidak diinginkan. Nah ibu bapak yang sama-sama dirahmati oleh Allah, ini kita akan lanjut lagi ke doorwise ya, ya. Kita percepat saja doorwise-nya, bagi-bagi lagi. Nanti setelah acara doorwise, nanti persiapan acara penampilan selanjutnya yaitu dari pesantren Al-Jumhuriyah. Dari pesantren Al-Jumhuriyah, nanti acara masih ya? Marawis. Marawis ya, acara Marawis. Hadro bukan nasib. Hadro ya. Ibu bapak ini langsung ya, ini insya Allah hanya diucapkan 3 kali, kita langsung ke nomor berikutnya. Bagi yang ada langsung ke depan ya Bu ya. Tapi ini di waktu juga ya, di waktu soalnya khawatir nanti yang dipanggil berikutnya malah nggak ada. Dan sebelum dilanjutkan, ibu bapak mohon maaf sekali. Bagi yang baru datang ataupun yang sudah duduk, mohon agar tidak menempati ini area ini, mohon maaf jangan ditempati lagi di depan ini. Kemudian ibu mungkin nanti juga ibu yang di sana mungkin akan diminta pindah juga karena nanti akan minta disterilkan sebelah sana. Iya, mohon maaf ibu ya. Nomornya ya bu, lihat kertasnya bu. Ini hanya diucapkan 3 kali. hitungan kelima gugur ya. 3, 9, 9, 3, 9, 9, 3, 9, 9, 5, 4, 3, 2. Wah, ada mangga bu kapayun 399 di antos lagi A. Selanjutnya nomor undian 2596. 2596. Ada ibu 2596, ayah A. Tuh ya, ada tuh masih 2596. Selanjutnya 315. 315. 315. 315. Itu yang dadah-dadah bukan? Oh bukan, itu mah yang dadahan rencanana. Oh 315 ibu. Ibu 315. Oh mohon, kirain teh dadah, saya hadir di sini. Iya, saya dadah apa itu tadi. Iya. Jadi ya. Ya 2596. Ayo konsep 2596. Ya 2596. Hadiah nama Pak Polisian. Iya. Ya jadi pasien mohon hadiah nak bebas. Ah tadi buat bayar lah. Sorry lah mengalah deh. Nomor alit deh 231. 231. 231 ada 231. 231. Kayaknya kayak 5. Kayaknya 231 saya Salatos A aya ge pamieun paling ujung rumah aja ngacungna. Mohon. Nya blog ini ka kerung kerung gitu. Dan informasi ada di jamaah ini ada yang hadir juga dari Garut juga banyak lah. Alhamdulillah dari Garut berarti udah lintas kabupaten ya. Ini alhamdulillah udah hadir. Tadi kelas lagi via WA tuh ah emang. Ibu-ibu oge sambil masak oge sambil nyepengan HP nama. Jadi oh cenah aya agim gitu. Lagi A 147. 147. 147. 5 4 3 2 1. Gugurnya. Oh itu bapak siapa pak? Oh belum. Mana ya, ya dadah saya dulu ya. 315 dipesan kali dia. Ya leres ayah. 1 lepas ya. Sengah-sengah. Kawat terus ibu panggil desa nggak ada lima tiga ibu nggak ada terus lagi ya 1293 1293 1293 lumayan ah ya gugurnya 1293 kayak mengacung gugurnya woi nomor alit pisan ya mah ini anjing oke nah isu pina ya 63 63 63 ada 63. Bu ada yos bu gak usah 63 gak usah 63 terakhir ketiapi ketiap 1703 1703 1703 5 4 3 2 1 gagal eh bu buahnya enggak. Oh, ya ada belum? Aduh, itu ada yang komplain tadi nomor berapa lagi? Posnya di mana? Masih belum ini. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Pak Ibu sebagai informasi juga mohon maaf sekali, aduh kesaya dirinya. Ibu Bapak mohon maaf sekali yang ada di tangga, khawatir nanti diamankan oleh pihak panitia karena nanti ini untuk jalurnya AA, AAB. Jadi mohon tidak di tangga ini, di tangga ini dan di depan mungkin nanti akan dipindahkan juga diri gitu. Mohon sami tekengin di dia, tekengin. Maka pali di tuma wios, pali di tuma wios. Maka gak didi, insya Allah pali di tuma. Mohon pali di tuma pun tembisan, sampai tekengin caliknya. Tekengin dirinya, oh sami wais. Dan tadi yang pali dirinya, ibu bapak mungkinnya di tangga. Selanjutnya diinformasikan juga kepada para jemaah nih untuk yang membawa kendaraan dimohon untuk tidak parkir di bahu jalan atau mengalihi jalan yang lewat ngadoliman ya, ngadoliman kan udah ke sumping, ayah mobil, mobil nanti diparkir di bahu jalan, macet ya nanti ke bengkel, tapi pilih ibu bapak ada anak mobil, anak lain atas di bahu jalan, supaya sedetan sama sore, enggak, alih ke gelap, mobil, nah, ya, pagi sih, itu segi dua, tapi anak lain di bahu jalan, teh, oh sami bias mangga gini bareng ami aya parkirna paling ditu aya pedok di paling pedokna paling ditu anu nyala motor tiasa dihadap bini aya nu kacang kuning oge tadi ada yang bertanya Pak toiletnya di mana bila bareng ka hampangan tapi bareng ka toilet itu dihadap aya ibu di paling hadap aya paling luhur paling ditu aya oge toiletnya bini kacang anu kuningna mohon. Ya, masih saja. Ini ada penampilan dari grup dari pesantren Al Jumhuria, dari pesantren Al Jumhuria. Nanti ada Hadroh mungkin. Ya, Hadroh. Ya, itulah. Inilah penampilan dari pesantren Al Jumhuria. Marilah kita saksikan bersama. Beri tepuk tangan Bu. Sekali lagi takbir. Takbir. Takbir. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Alhamdulillah masih semangat ya. Ibu bisa beda apa door prestige nah itu ayah no iya ayah di kolom itu ayo ini juga tekanan di sana kabar mana ibu bapak anu aduh buntun di sana iya anu di tangga jadi tadi alih ke jadi pada yang alih maka ambil papali gitu posisinya nggak pasir bisa kemana terus tercakap tidak wilu jendongkap ke para jamaah mohon wilu kehabutan di masa budayaning pakirangan dina penyambutan hanya sana sebagai nah iya kayaknya nggak kena tuh mahadir maka ibu bapak anu nabe sumping aturan sumpingnya pamit ya sama itu di kami abis dihirap berarti di pali teks abis pamit ya sama yang di pali dinya ngalih ke pali katuhu. Nah, di pagi ini pilih kayak di steril ke dan di sempit aman ya katanya di alih-alih ke gitu mohon. Sementara sebelum acara ini hadoro dari pesantren Al Jumhuria yang dimulai sambil menunggu ada mi kami yang harus ada door fresh lagi dan nomor undian atau door fresh 3044 3044 ya lah kok senang aduh 3044 nah, ya 3044 ya. Selanjutnya 2 oh ayah cenah oh ayah ah oh mohon ayah ayah sok mangga mangga kayu nih Bu ya mangga selanjutnya 2971 2971 2971 2971 2971 saya begini terus dua tiga tujuh tiga A, mata rasa gampil, mangga nasnya, sambil ngantar sambil bekas. A, anu di dia, tapi nggak rasa lagi gampil. Ayo nanti kan kaping 20 biji, oh lepas ya. Ayo nanti kaping 20 biji, ada tapi sebentar aja pak. 14, ya bagi pak kepanasan pasien topi ya. Enggak. Cenah dia ini baru kapan asek mereka punya topi. Alhamdulillah lah kelayaknya mah yang topi. Paling diri ah lu panas deh ya cobian. Dari terang nomornya warna orang taros ya langsung. Khusus sama di dia. Khusus sama di dia. Sabara pangaos. Tiket Bayang Sari. Bayang Sari. Sabara teh. Lepat. Gugurnya 50 ribu, Ibu. Nggak yang sorry. 50 ribu. Ya. Sementara penampilan selanjutnya udah siap. Ya, sebelum berjalan aja itu. Dan marilah kita saksikan bersama penampilan dari pesantren Al-Jumhuriyah. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lawa hakiki huwa ghali ali iwadim fil jannati bukama wa hisna ya Rasulullah شدنا شد شطوى أبوام مغضى وضعني بالضياء محمد الشاكي بغير الله محمد قلبي عليه صلى أهلا قلبي هليل وبالعين علي العين وما بخالص عين إني أزور المصطفى مروان إني أزور المصطفى مروان يا رسول الله يا شهدنا شهد سطوة الله مغضان طالب الضياء محمد مشتاق بن الله محمد عليه الصلاة Yeah. Oh. Yeah. Thank you. Informasi dari panitia ini sampai jam 1, Pak. Jadi tidak ada jamaah nanti yang niatnya hanya berkunjung ke sini tanpa menghadiri acara tablik. Jadi Syariater memberikan free atau gratis masuk Syariater untuk para jamaah tablik akbar. Ya. Terus kolamnya juga ada dua yang free, kolam Lewisari sama Pulau Sari. Demikian, Pak. Dan informasi lagi ya, bagi yang tadi di bulan kembali ya, bagi yang ingin menyaksikan live streaming acara ini, bagi nilainya apa gitu ya, jadi ya, jadi live streaming ke ala Jopi, lalu tempat TV di internet ibu live streaming. Live streaming, jadi bagi yang tidak hadir di sini dan ingin mengetahui tentang acara ini via streaming itu bisa melihat dengan JPTV official atau di YouTube-nya. Di YouTube-nya JPTV Official, kalau di Facebook-nya Federasi Jabar Publisher. Jadi saat ini pun jika ibu bapak buka Facebook, ketika Federasi Jabar Publisher itu sedang ada live stream yang kita saat ini. Itu kameranya di sana ibu, bisa datang-datang kalau jadi akan. Terus untuk informasi voucher, ini ternyata vouchernya mohon maaf hanya satu. Voucher yang menginap gratisnya hanya satu. Ini saya bacakan saja ya, periodenya itu dari berlaku mulai besok sampai 31 Mei 2019. Jadi bagi yang nanti berkesempatan atau mendapatkan hadiah ini, voucher menginap gratis ya, menginap gratis. Antara 21 sampai 31 Mei berlakunya itu. Tapi satu malam saja, Pak. Satu malam saja. Ini itu breakfast atau makan paginya itu 2 orang. Kemudian ini hanya berlaku ketika weekday itu Senin, Selasa, check-in juga bisa ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu maksudnya weekday. Adapun Jumat, Sabtu itu weekend, itu tidak berlaku voucher ini. Jadi hanya berlaku ketika Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Check-in Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Kemudian ini tidak berlaku juga ketika tanggal merah, jika kebetulan ada tanggal merah di antara hari yang tadi, berarti tidak berlaku. Jadi berlakunya hanya di tanggal biasa, di weekday, sampai tanggal 31 Mei 2019. Bagaimana cara menggunakannya nanti bisa ditanyakan ke panitia untuk informasi lebih lanjut. Nah, semoga ibu bapak berkesempatan mendapatkan voucher untuk menginap gratis ini, ya. Ini di Deluxe Room, ibu. Deluxe Room itu yang di building utama berarti. Kapan itu A bisa memiliki voucher itu? Nanti akan di mungkin oleh AA yang mungkin nanti masih ada pertanyaannya, kita oleh AA atau oleh kita nanti dipersiapkan saja, ya. Jadi di tengah musim kita masuk lagi ke door prize, A. Ke door prize lagi, ya. Sebelum tampilkan lagi dari Anjur, ya. Door prize-nya siap di ini lagi, Bu, Pak. Nomornya dilihat kembali, boleh. Nomornya dilihat kembali, terus nanti ke para jemaah untuk mendapatkan satu voucher nginap gratis di Seriater itu di Deluxe Room. Nanti pertanyaannya dari Bugalik, ya, dari Al-Mukarram, dari A'adim. Makanya nanti ketika A'adim menyampaikan ceramahnya kita perhatikan. Ada nomor doorpass berikutnya, nomornya cuma satu angka, Bu. Ini pasti yang dapatnya yang pagi-pagi. Nomor kesalahan, ibu, ya. Mohon maaf sekali. Dan bagi yang tadi mendapatkan door prize kemudian door prize-nya ternyata tidak terbagikan dalam artian karena telat, mohon maaf sekali, tidak kita berikan. Dan mohon maaf sekali atas informasi yang tadi mungkin ada yang sampaikan, ada yang salah juga. Dan sekali lagi mohon maaf untuk yang di area kiri, mohon nanti disterilkan, ya, ya. Karena sebentar lagi AA akan, bukan sebentar lagi, masuk ke sesi 2 ini akan ada acara utama, yaitu tadi lagi. Tapi informasi sebelum ditutup, mohon maaf bagi jamaah yang ingin melaksanakan atau melakukan donasi untuk rencana dan sebagainya, itu ada di belakang ada stannya DT, karena kita bekerjasama dengan DT Peduli. DT Peduli itu kalau itu DPUDT baru Tauhid Peduli, ada di belakang. Kemudian bagi nanti yang ingin bersedekah, insya Allah nanti akan ada tebar sorban. Jadi mungkin nanti akan ada dari tim kita atau dari tim DT akan meminta barangkali ada yang ingin bersedekah ya, barangkali ada yang ingin bersedekah, nanti akan ada tempat sorban, jadi silakan dipersiapkan infak terbaiknya, karena sebagaimana yang kita ketahui, ada jamaah atau ada manusia yang ketika masuk di akhirat dan ketika ditanya jika hidup mau apa, katanya jawabannya ternyata bersedekah ya, bersedekah bukan ingin umroh, ingin sholat yang banyak dan sebagainya, tapi bersedekah. Berarti pahala bersedekah ini ternyata sangat besar sekali. Dan bagi ibu bapak yang ingin bersedekah, sekali lagi disilakan dipersiapkan, nanti akan ada tim dari DPUDT yang akan tebar sorban. Itu saja. Terus informasi ulang tadi ya, beberapa kali sudah saya informasikan bahwa nanti shelter memberikan include atau free atau gratis masuk ke shelter nanti setelah acara selesai. Setelah acara selesai nanti masuk ke area rekreasi free, terus masuknya ke kolam Pulau Sari dan Sari ya, kolam Pulau Sari dan Sari. Demikian dari kami, mohon maaf atas segala kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pasar Jumaah kasih paisan, di pondok salam kasih kopak, jamaah teh seueur pisan, tapi nu ngawaler salam gerang kompak. Ngalaka capi jeung rambutan diwadahan kana peti, bilih tadi nuju nunutan urang cobian sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pausat tim balika jalan cagak rek meser tahu deletot. Hari awal tersalamnya mah kompak, biasa-biasa butong bari melotot. Malupit di lapager di terapu Pak Ustadz Wahyu Ara. Mugi-mugi sari atur kapsayun sini langkung sejahtera. Amin. Ya Rabbi. Alhamdulillahilladzi wakafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil Mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. وقال الله تعالى أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ أذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. الآية ما بعد. Puji dan syukur dipersembahkan kehadirat Ilahi Rabbi, Tuhan dan insan yang telah melimpahkan sejumlah kenikmatan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat sebagai pondasi untuk mencapai jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat salam dan tunjuk rasul penutup nabi terakhir nabiyana wa habibana Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pembawa risalah agama Islam kepada keluarganya dan para sahabatnya yang setia mendampinginya serta seluruh umatnya sampai hari kiamat. Selamat datang kepada Agim. Syekhuna Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Hakim Nastiar, salam hormat yang tiada tara. Dari manajemen Bapak JM, Dewan Manajer juga seluruh unsur pimpinan PT Sariater dan Besor yang saya hormat. Muspika Kecamatan Ciater juga saya yang saya hormati. Bapak Kepala KUH Kecamatan Ciater juga yang saya hormati. Ketua MUI Kecamatan Ciater juga yang saya hormati. Seluruh MUI dari Subdesa juga yang saya hormati, seluruh kepala desa di Kecamatan Ciater dan Jalan Cagak yang saya hormati, tokoh agama, tokoh masyarakat, hadirin wal hadirat iman rahimahullah. Alhamdulillah. Tadah hilang malah esok. Alhamdulillah. Dalam kesempatan yang mulia ini, dalam acara silaturahmi dan hari jadi PT Sri atau Jakarta 45, insya Allah Agim sudah nampak di depan kita. Dan izinkanlah saya untuk menyampaikan beberapa mata acara yang telah kami kemas sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Marilah kita sama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, Gemar Wahyu Ilahi yang akan disampaikan oleh Kori Ustaz Handa dan Sarif Tilawah dan Kepi Sarif Hidayah. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. يعلم ما يلز في العود وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Semua yang berada di langit dan berada di bumi bertasbih kepada Allah, menyatakan kebesaran Allah, dan Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kepunyaanlah kerajaan langit dan bumi. Dia menghidupkan dan mematikan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dialah yang awal dan yang akhir, yang lahir dan yang batin, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian Dia bersemayam di atas arsy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya, dan apa yang turun dari langit dan yang apa naik kepadanya. Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Kepunyaanlah kerajaan langit dan bumi, dan kepada Allah lah dikembalikan segala urusan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, sambutan dari Menteri Kesehatan yang akan disampaikan oleh Bapak Ari Karmawo Pansuwanto. Kami bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih pada Bapak Kyai Haji Abdullah bin Nasir Toa Agim yang sudah berkenan hadir dalam rangka yang pertama memeriahkan hari ulang tahun Sariater dan juga menghadiri acara ini di Tabligh Akbar ini. Insya Allah berkah buat semua. Yang terhormat jajaran Muslika Kecamatan Siater, Bapak Kapolsek yang sangat, dan juga yang terhormat pada aparat keamanan baik Polri maupun TNI yang sudah berpartisipasi dalam rangka kelancaran acara takbir akbar ini. Seperti biasanya memang setiap tahun kita rutin dalam rangka ulang tahun Sariater, kita berbagi kepada masyarakat di sekitar Sariater dan daerah Subang, membagi kemeriahan acara ulang tahun ini dengan mengadakan acara takbir akbar. Dan kami alhamdulillah sekali karena Alkim sudah berkenan. Lalu sibuk sekali saya yakin itu dengan hadir karena yang pasti beliau kangen dengan bapak-bapak dan ibu-ibu semua. Kami juga mengucapkan terima kasih sekali kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah hadir dari jauh untuk mengikuti, untuk hadir dalam rangka takbir akbar di tempat kami ini. Sebenarnya prosesi acara maraton ini sudah kami mulai sehari dari kemarin, termasuk juga kami ada lomba ajan juga. Memang sementara ini kami lombakan di internal Karelan Hotel, tapi tidak menutup kemungkinan ya ke depan mungkin bisa lebih luas lagi. Baik, mudah-mudahan insya Allah semuanya berjalan lancar. Untuk mempercepat waktu, saya kembalikan ke panitia. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja, ya, kan saya. Nah, saya aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya ikuti subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Illa billah, illa billah, al-'aliyyil 'adzim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, berkahi majlis ini ya Allah. Catatkan siapapun yang hadir menjadi hamba yang Engkau ampuni seluruh dosanya. Engkau bukakan segala urusan yang maslahat. Jadikan jamaah ini Engkau undang ke Baitullah ya Allah. Jadikan haji hajah mabrur mabrurah. Jadikan ahli ibadah, ahli akhlakul karimah. Cukupi dengan rizki yang halal barokah. Berikan kepada kami istiqomah, keluarga sakinah, keturunan yang soleh soleha. Catatkan yang hadir ini akhir hayatnya husnul khatimah. Wa na'udzu bika min su'il khatimah. Amin ya Rabbal. Alhamdulillah hadirin sekalian, terima kasih manajemen. Saya kepaksa duluan aja begini. Satu, saya lihat ini sudah lama nunggu ya. Dari jam berapa? Jam 7, gak usah pakai mengeluh, kan keinginan sendiri. Yang berdiri silahkan duduk, yang penting belakang jangan ada yang terhalangi. Tolong siapapun yang berdiri, lihat ke belakang ada yang terhalangi atau tidak. Baik, siapa yang bisa menjawab hadiahnya umroh? Siap? Ketemuannya di depan Masjidil Haram. Kesananya masing-masing. Wah, siapa tuh Allah undang, benar? mengapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus ke bumi? Cung yang tahu, kan Cung? Ya teh. Ya jelas. Menyempurnakan akhlak. 85. Kurang sempurna jawabannya, Cung. Nih. Harus ngancung lagi tonggok gorongokan lain. Deh, hei, tapi itu pengalaman batur. Iya deh. Tongarang. Ya, pakai dalil. Kan? Apa, mak? Lapar. Sing sabar. Ah, dia pakai burung jawabannya. Mengapa Rasul diutus ke bumi? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Benar, ya mudah-mudahan bisa umroh. Ada satu lagi tadi sudah jelas dengan bahasa Arabnya. Innama bu'itsu liutammima makarima akhlak. Sesungguhnya hamba diutus ke bumi ini hanyalah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Jadi ingin tahu siapa orang Islam yang paling benar Islamnya, cirinya apa? Akhlaknya mulia. Siapa ibu-ibu yang paling bagus pengajiannya, cirinya apa? Akhlaknya. Yang sholatnya paling khusyuk, cirinya apa? Akhlaknya. Yang imannya paling kuat, cirinya apa? Akhlaknya. Jadi kalau ingin lihat seseorang ini disukai Allah atau tidak, benar atau tidak pemahaman Islamnya, lihat apanya? Lihat apa? Akhlaknya. Pertanyaan kedua, yang bisa jawab hadiahnya haji. Ketemuannya di Arafah. Amin hadirin. Siapa tahu diijabah. Akhlak datang dari mana, Cung? Ngacung, Neng. Dari hati. Alhamdulillah, semoga bisa jadi hajah mabrurah juga yang melihat. Semuanya datang dari. Jadi ala inna fil jasad mudghah. Ketahuilah, dalam jasad ini ada sesuatu. Kalau dia baik, baik seluruhnya. Kalau dia jelek, jelek seluruhnya. Itulah yang dinamakan kalbu. Jelas? Jadi baik buruknya seseorang tergantung apanya? Akhlak baik, akhlak buruk tergantung apa? Apa? Hati. Jadi harus hati-hati dengan? Jagalah. Sudah. Berapa tahun tidak berkumandang tak lagu teh? 13 tahun. Sepanjang heboh ya. Ibu teh ongkong ngambok ke abdi teh, tapi sono. Cung bahasa eta ngambok. Kunaon atuh arena tadi ya. Kan? Semus dengerin, segala sesuatu teh ada takdirnya. Daun jatuh jajak ada takdirnya. Masa segede gini gak ada takdirnya? Tongsok pipi luen mikiran salaki batur, mak. Salaki sorangan gitu kaurus, benar? Ya, dah kita lanjutkan. Teruskan jangan. Jadi orang baik, orang buruk teh, apa yang menjadi kuncinya? Hati dibagi tiga, dengerin. Satu namanya kolbun mayit. Apa? Apa artinya? Hati yang mati. Orang yang hatinya mati, kemarin dengar di Selandia Baru 50 orang di masjid ditembaki sampai meninggal. Orang yang hatinya mati, dia tidak punya Tuhan. Tuhannya itu nafsu, Tuhannya itu syahwat. Orang yang hatinya mati, dia menuhankan amarah, nafsu, syahwat, gak mengenal Allah. Bisa lebih jahat daripada binatang. Kalau binatang berbuat jelek karena insting, tapi manusia yang hatinya mati berbuat jahat pakai akal, jauh lebih bahaya. Dua, qalbun marid, apa? Sekali lagi, apa artinya? Hati yang sakit. Apa cirinya orang yang hatinya sakit? Terbahagia, nalangsa, galau, risau, resah, gelisah, stres. Hati sakit, tidak ada tenang. Segala gak enak, kayak badan sakit. Badan sakit enak tidak? Coba kalau ibu sakit kepala, jangan, telinga mendengung, hidung mampet, bahagia? Terus sariawan, gusi bengkak, susah nelen, sesak napas, lelombehen, ambeien, ararate, bahagia mual? Sakit lahir saja sudah menderita, apalagi yang sakit? Kolbun. Yang ketiga namanya kolbun salim. Orang yang hatinya sehat. Apa yang cirinya hatinya sehat? Tenang. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Teluas. Dipuji te atau dicaci te nyeri hati. Ada uang, tidak ada uang, tenang. Diangkat, diturunkan, kalem. Ada, tiada, tidak galau. Ajeg, mantep. Nah inilah yang namanya bahagia. Bahagia itu dia bisa menyikapi susah dan senang dengan cara yang baik. Makanya kalau orang ingin berakhlak baik harus punya qalbun salim ya. Nah pertanyaannya bapak ibu, kira-kira yang mana? Qalbun mayit, qalbun marid, qalbun salim? Hah? Ibu kalbun salim? Ah, saya lupa. Ciri-ciri orang yang hatinya berpenyakit itu tidak ngaku. Maafin. Kalau badan sakit ngaku, kalau hati berpenyakit mati ngaku. So, tanya yang pelit, cetong pelit, sang pelit ya. Karena ngaku. Jadi ini yang mana? Kalbun mayit, marid, salim. Salim. Udah, tengah kuai ya. Acungkan tangan yang tidak punya dosa. Kayak yang terang, mana mau kalbun salim deh. Yang acung, acungkan tangan yang dosanya sedikit. Tengah acung, iya, tengah acung di luhur. Acungkan tangan yang dosanya sedang. Bapak terjadi. Nah langsung ngeluduk ya. Belum ada yang ngaku nih. Mana yang kalbun salim? Acungkan tangan yang merasa banyak dosa. Mencoba dosa atau jadi kalbun apa tuh itu nyai? Masa kalbun salim loba dosa? Kita ini kalbun marid. Nah ibu bapak, salah satu yang bisa membuat hati bersih sebetulnya ada empat kunci hidup bersih hati teh opat bu. Satu, kalau berbuat baik kuncinya ikhlas. Ulangi. Jadi ada orang berbuat baik tidak bahagia. Kenapa? Karena kurang. Nah, kalau ibu masak buat suami, udah siap pak, tuang helai, udah beres. Itu yo, pergi aja suami. Pak, yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahirin. Allah teh sangat cinta kepada orang yang berdosa tapi tobat. Jadi orang yang bikin dosa tobat lebih baik dibanding dengan yang taat tapi jadi sombong. Orang tobat dicintai Allah, orang sombong dimurkai Allah. Matakna hati-hati ya, yang rajin ke pengajian jangan jadi sombong, yang suka baca Quran jangan jadi sombong, yang rajin ke masjid jangan jadi sombong, karena kesombongan itu dimurkai Allah. Bukan berarti ngajak berdosa, tapi kalau orang dosa tobat bisa bersih tahapnya. Tiga, kita suka dapat nikmat dari Allah enggak? Banyak atau sedikit? Tiap tahun atau tiap bulan karunia Allah? Tiap bulan atau tiap hari? Tiap hari atau tiap jam? Tiap jam atau tiap menit? Ini hesek di sana, tiap menit atau tiap detik? Tiap detik atau tiap saat? Nah itu lain tiap tadi. Ya gini-gini aja harus diarahkan. Kenapa Bapak Ibu kurang bahagia? Apakah kurang karunia? Jawab, jangan bikin jengkel. Kenapa Ibu Bapak kurang bahagia kalau karunia setiap saat? Ha? Karena kurang? Cukup, kita teh bukan kurang uang, tapi kurang? Tuh, Ibu teh lain kurang gelis, tapi kurang? Ibu teh sanes kurang begang, tapi kurang? Lanjutkan. Aduh, cuki, sanini-nini tegengu. Nah, yang keempat, kita pasti diberi cobaan sedikit. Walanabluwannakum bisyai', sedikit cobaan deh, hey, dengerin. Tapi setiap cobaan itu bisa ngangkat derajat kalau punya kunci keempat, yaitu sabar. Jadi dengerin Ibu Bapak, empat kunci hidup teh ada apa saja? Kalau berbuat baik apa kuncinya? Ikhlas. Kalau bikin salah apa kuncinya? Tobat. Kalau dapat nikmat apa kuncinya? Kalau diberi cobaan apa kuncinya? Ulangi, satu apa? Dua? Tiga? Empat? Atau kalau orang punya empat kunci ini, hati baik? Yang mana sekarang yang mau dibahas? Yang mana? Bukan bikin saya gak sabar. Semuanya ikhlas, pendek sedikit-sedikit ya. Ikhlas itu seperti jantung berdetak tiap saat, berdegup tiap waktu, tapi tidak pernah menonjolkan diri. Yang suka menonjolkan diri itu ambeien, bisul, jerawat, kutil, kelayan raos. Makanya orang-orang yang sibuk pengen dipuji, pengen dihargai, pengen dihormati, enggak pernah bahagia hidupnya. Bu, ibu, ibu teh kunaon sangsara? Karena ibu lebih sibuk pengen dipuji orang daripada dipuji Allah. Mataknya kalau dandan teh tong nanya kasalaki. Kan cuma penampilan abdi. Ini salaki teh bingung. Kudu ngajawab naon? Ek nyebut gelis dah henteu. Ek nyebut goreng teu tega. Jadinya geus mang, teh juga kesemek. Mau ikhlas, hei. Mau jadi orang ikhlas. Nih, lima rumusnya dengerin ya. Jangan selalu ingin diketahui orang. Ulangi. Tong selfie wae. Tong sagala di potret. Iyo mah. Lagi ngaji potret. Alhamdulillah. Tos dus lima. Hilang pahalanya. Lagi saum buka. Potret, alhamdulillah, walaupun dengan ikan, yang penting saum, hilang pahalanya. Lagi tahajud, gak sujud, cepret. Toh yang dipuji baik. Dua, dengerin. Jangan ingin dilihat orang. Kalau ada orang dengan tidak ada orang beda, berarti kurang ikhlas. Ada orang rajin ngaji, gak ada orang tidak ngaji. Ada orang rajin beberes, gak ada orang terdaik mandi. Iya teh ciri-ciri teh ikhlas. Pokoknya beda ada orang dengan gak ada orang. Tiga, jangan suka pengen dipuji. Jangan tak pengen dipuji. Jangan takut dicaci. Jawab hadirin, jangan pengen dipuji. Sekali lagi. Puji, caci dengan ember jatuh sama. Hanya udara aja merambat ke telinga. Ibu awet muda jadi awet? Enggak. Ibu kok tua jadi tua? Iya. Tenang, tenang. Ya ini ujiannya, tenang. Ya Allah, wahai yang maha melihat, wahai yang maha baik, wahai yang mengumpulkan kami, wahai yang menyaksikan segala-galanya, ya Allah, apapun yang Engkau lakukan yang terbaik, sekiranya baik, ya Allah, pindahkan hujan ini ke tempat yang lebih memerlukan. Tapi sekiranya tempat ini tempat terbaik untuk turun hujan, kami ridho dengan segala takdirmu, ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Amin ya rabbal alamin. Tenang aja ya, dah hujan macai, betul? Biri bari ngalin kapayun mangga. Tenang, tenang, tenang. Allah melihat kita tidak? Allah lihat kita tidak? Allah baik tidak? Apakah ada perbuatan Allah yang jelek? Tidak. Ana inda dhanni abdibi, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Ya Allah, wahai yang maha baik, ya hayyu ya qayyum, bi rahmatika nasta'in. Ya arhamar rahimin, irhamna ya Allah, irhamna ya dzal jalali wal ikram. Amin. Saya tidak berani untuk minta jangan hujan. Paling berani minta dipindahkan, karena hujan itu rahmat. Tapi kalau itu pun baik, ya. Kalau baiknya turun di sini, Rida. Lanjutkan. Sudah habis belum waktunya? Jangan pakai marah tuh, biasa. Sampai di mana tadi teh? Tongha yang dipuji. Dengar ya Bu, Pak. Makin ingin dipuji, makin ingin dihargai, makin ingin dihormati, makin ingin dibalas budi, makin sering sakit. Tos ae nama, kalau ingin bahagia mah lakukan, lupakan, ulangi. Semuanya. Yang mantap. Perlukah kita mengingat-ingat jasa kebaikan kita? Jawab. Perlukah kita menyebut-nyebut jasa baik kita? Perlukah kita nunggu orang lain berterima kasih kepada kita? Perlukah kita nuntut orang balas budi? Teori mah gampang ya. Bu, ibu, bapak pulang dari sini ingat, lakukan. Bagaimana kalau suami tidak menghargai ibu? Bukan lupakan, biarin. Bagaimana kalau ibu udah masak, suami gak berterima kasih? Berhenti, jangan berbuat baiknya. Tetap berbuat baik. Bagaimana kalau ibu udah berusaha tapi tidak begitu dihargai? Berhenti, jangan berbuat baiknya. Terus berbuat baik. Ah, itulah cara Islam berbuat ya. Tenang, tenang, tenang. Nih. Ini di mana-mana jamil teh. Alhamdulillah. Duduk lagi. Duduk. Duduk, kain dadah, duduk ibu. Duduk, tenang ya. Ya, teruskan. Jadi, dengerin. Kalau suami ngomong gini, apa yang kepikir? Heh, istriku, saya ini suamimu. Saya yang membanting-banting tulang mencari nafkah untuk kalian. Ini rumah jerih payah saya. Kalian makan itu tetesan keringat saya. Saya tahu yang paling berbuat di rumah ini. Bagaimana perasaan ibu? Bahagia atau enak? Jadi sayang atau sebel? Tuh dengerin pak. Kalau kita sering nyebut kebaikan tuh jatuhnya orang tuh enak dan sebel. Makanya ibu juga jangan. Kok mau dari ibu siapa? Lo capek. Ayam utah mau ingat. Ini ibumu. Cik anak-anak teh. Kamu tiba lagi ibu. Ibu yang hamil. Ibu yang melahirkan kalian. Ibu yang menyusui. Mungkin di hati anak teh. Siapa suruh? Dan anak-anak mah gak pesen keluar dari ibu. Makanya lakukan setiap perbuatan dilihat Allah tidak? Yakin? Apakah Allah menyaksikan pertemuan ini? Apakah Allah menyaksikan setiap perbuatan kita? Apakah setiap perbuatan ada balasannya? Ada balasannya? Mungkinkah ada yang kelupaan Allah membalas? Mungkinkah ada yang kelewat? Mungkinkah ada yang ketukar? Mungkinkah ada yang bisa menghalang-halangi? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin. Yakinlah setiap perbuatan ada balasannya. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Jelas? Jelas tidak nih? Tenang ya. Ibu mencet teroke, mana tergelis, bagaimana? Tembaedannya, ya alhamdulillah. Jelas? Dua. Panjang telinga, empat mah. Sekarang syukur aja ya. Kan kita lagi syukuran. Dengerin. Jadi, setiap karunia itu belum jadi kebaikan. Kecuali kalau sudah pakai syukur. Dengan nih air. Allah nyiapkan air, ini belum jadi kebaikan. Kecuali kalau saya minumnya sambil syukur. Kucing minum, monyet minum, kita minum. Yang membedakan apa? Hah? Pakai gelas. Yang membedakan syukur. Sugar monyet, alhamdulillah. Jadi kalau ibu minum menyebut bismillah dan tidak alhamdulillah, berarti ibu kurang syukur. Jadi monyet. Lalu cukis. Ini orang Ciater terkena monyet wahai. Masa saya berani nyebut monyet bu? Teruskan. Syarat syukur ada 5. 1. Hati yakin semua nikmat itu milik Allah, dari Allah. Ulangi. Jadi yang memiliki karunia siapa? Yang membagikan karunia siapa? Hanya Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tidak ada sumber karunia selain. Kayak barusan sudah mulai turun hujan, ya tinggal minta we ke Allah. Kalau Allah tahan, tahan. Kalau turunkan, turunkan. Kalau sakit, surat Yunus 107. Wa iyam saskallahu bidurrin fala kasifalahu illahu. Dan sekiranya Allah menimpakan kemudaratan bagimu, tidak ada yang bisa menghilangkannya selain Dia Allah. Jadi kalau ibu sakit, siapa yang bisa menyembuhkan? Allah atau hanya Allah? Kalau dokter gimana? Dokter mengobati. Yang menyembuhkan? Dokternya sama, caranya sama, obatnya sama, sembuhnya sama atau tidak? Terserah Allah, betul? Makanya bu, kalau yakin karunia milik Allah, ibu teh tong bogoh teuing ka salaki. Jangan terlalu cinta sama suami ya, sebab suami model-model ini itu, maaf ya, yang mana? Suami bukan sumber karunia. Suami cuma jalan sebagian karunia. Ada yang suaminya udah meninggal nggak? Jom, tuh, saya cuma nanya aja, nggak ada maksud ya. Bu, udah berapa tahun? 3 tahun. Maaf ya bu, ikut berduka. Ibu udah berapa tahun bu? Sudah 10 tahun. Ibu, saya lihat masih hidup ya. Bu, masih hidup enggak? Masih, ibu mau kalau gogodeng. Ibu masih hidup enggak? Masih makan? Masih minum? Masih berteduh? Masih ada rizkinya? Berarti bukan suami pemberi rizki, ya? Matahna tong bogoh teuing ka salaki. Saya mah enggak mau istri-istri saya bogoh-bogoh teuing ka abdi. Iya, Agim kan cuma manusia. Sekarang ada, kalau nanti takdirkan meninggal udah gak bisa apa-apa, betul? Orang yang terlalu cinta teh menderita. Jelas. Mengapa ibu-ibu menderita? Karena bogoh teuing. Jangan bogoh teuing sebab suami ibu belum tentu. Maksud saya belum tentu panjang umur. Belum tentu bogoh. Ibu masuk ke pendahului, berarti salah hal. Lucu orang si atapnya seteng di kelompok cari hangat gitu. Jadi, mulai sekarang, kalau ada perlu apa-apa harus mintanya sama? Dengerin, kita lagi musim pilpres. Allah tahu tidak keadaan kita? Allah tahu isi hati kita? Allah tahu pikiran kita? Allah tahu segalanya? Allah tahu tidak Presiden Indonesia 2019? Tahu tidak? Ya udah tuh tonggaran lut. Benar? Eh naon gelut? Presiden lain. Istri presiden bukan. Tenang we, tinggal mikir sing jernih. Mana ya Allah, ini apa? Rasa-rasakan ku hate, nu mana ya Allah? Pake hati nu jujur teh nu mana, nu bager nu mana, nu bisa nu udah salah istiqoroh. Datang ke TPS tanggal 17, blos, beres, pasrahkan ke Allah siapapun takdirnya. Benar? Jangan sampai berantem. Saya teh sedih lihat negeri ini teh. Nah jadi garalukia. Benar bu? Ada yang nanya, AA netral? Tidak. Tidak mungkin netral, saya pasti nyoblos. Mau netral berarti garisnya ku saya dicoblos. Ya ente. Tapi saya sebagai mubalik ngajaknya masyarakatnya aku. Jangan menuhankan pilpres, Tuhan kita mah Allah. Presiden usaha wae nu jadi da yang menjamin kita mah Allah, bukan presiden. Benar? Dari dulu juga sudah sering ganti-ganti presiden, tetap wae geuningan ibu mah jadi sepuh ya. Sudah nualaan gitu. Kalau berkir ageng ibu kan. Masa lagi nanti tahan. Tenang ya, saya mah ngajak akur. Karena yang menjamin kita teh Allah, bukan presiden. Betul? Kalau kita deket ke Allah, maka Allah diurus-urus sana. jangan lupa nanti ibadah yang bagus, doa yang bagus. Kau enggak relut, jangan sampai ngomong jelek, jangan sampai akhlak jelek. Kalau ada orang beda pilihan, itu baiklah. Dan nanti dihitung lagi masing-masing ku Allah di akhirat. Benar? Sepakat? Aduh, abdi kudu hati-hati pandangan teh hadirin. Ayo nama, mulut janggot, aduh, nomor dua, oh salah. Ngorongi nomor satu, salah. Ayo nama ngorongi, gila aja nama. Kasih yang salah. Bisi disangka isyarat, gila. Ngorek gila, gak gila. Lanjutkan, udahlah segitu aja ya. Terus, makanya sekarang mah kalau ingin apa-apa minta ke siapa? Kalau takut apa-apa berlindung ke siapa? Ah, hayna gitu lah, minta ke salaki menjadi hate. Nah, kalau ibu-ibu jangan banyak berharap dari suami. Itu tuh ayah laki, ya, itu di siater teh. Mana lelaki nah? Kalau ibu-ibu jangan banyak berharap dari suami. Oh singa, gini ya, ini mah rahasia kita-kita. Jadi kalau manusia nikah, dengerin bapak-bapak, kalau manusia nikah itu orang tuh pada ngedeketin, salaman. Tapi kalau singa nikah, binatang teh nggak boleh ngedeketin. Eh tiba-tiba ada ucing ngedeketin singa. Singa ngambek, ucing siap. Kata ucing, tenang singa. Apa kamu? Saya harus ngomong. Apa? Singa teh kaget. Apa coba kata kucing? Cek kucing teh kaya, singa tong sombong manehnya. Saya ini dulunya singa, tapi sudah nikah jadi kucing. Jelas terus. Berapa banyak lelaki yang di kantor singa, pulang ke rumah mengeong. Betul bu? Tentara ge di kantor mah gagah pakai loreng tentara, pulang ke rumah ganti pakai loreng kucing. Lelaki dong siap untuk istri. Ya aki ge. Abdi kan lagi mengeong lah ya nak lah. Kunang kan dari penggelar abdi ya pun bojo. Syarat yang kedua syukur, afdol doa, alhamdulillah. Nih, lidah selalu memuji Allah. Ala kulli hal, dalam segala keadaan. Sedang dipuji, dipuji, alhamdulillah. Dicaci benar-benar beda karirnya beda. Tong capek mikiran tatangga. Da aya garis masing-masing. Laras teh yo. Ah, itu sadar atuh. Sehat? Ye, alhamdulillah. Sehat? Sakit? Punya uang? Punya utang? Bayar. Maka alhamdulillah, bayar ya. Bu, kenapa dihina alhamdulillah? Alhamdulillah, ejo, taksi eta tengah hina abdi, kumaha gitu. Abdi disebut siloba omong, alhamdulillah dong. Disebut siloba omong, berarti tatangga enggak tahu ibu loba hutang, loba cicilan, loba dosa, loba aib. Benar? Penghinaan orang kepada kita itu lebih sederhana dibanding kejelekan kita yang sesungguhnya. Terus saya, kita tuh dihargai orang lain pedah Allah menutupi aib dan dosa kita. Betul? Kenapa kita ada di depan pak? Karena Allah nutupin dosanya ya. Halo? Tadi terlalu ngomong pak. Kenapa A'agim diundang ke sini dan bapak ibu mau dengerin ceramah saya? Tahu sebabnya? karena Allah nutupin aib, dosa, kejelekan, kekurangan aakim. Dan kalau dibuka mah bubar. Makanya jangan bangga kalau dipuji, jangan sakit hati kalau dicaci. Tiga, harus alhamdulillah dalam segala hal ya. Karena dalam kepahitan juga ada kebaikan. Sikabayan, beli motor baru, cicilan. Hitung, ya motor, tinggali. Kermasa, kabayan. Si hitung di dapur wae, turun kabayan dari motor. Hitung, tinggali. Pas dilihat, motor gak ada. Apa kata si kabayan? Alhamdulillah, hitung. Nah, motor leungit pakai alhamdulillah. Untung abdi geus turun. Itu si kabayan pintar. Si kabayan ngabayangkeun mun manehna teu turun leungit jeung manehna. Cerdas. Alhamdulillah. Bagaimana kalau ada yang kendut di sini, Tun? Alhamdulillah. Misalkan ada ibu-ibu ngabletek tadi sabeulah. Nih, alhamdulillah ya Allah. Berarti telinga saya masih normal, bisa mendengarkan suara selembut ini. Tiba-tiba peledak bau. Alhamdulillah ya Allah, hidung abdi masih sensitif, biasa mencium bau hapuk di sebelah abdi. Tenang webo, dan mak ngambek juga gak selesai, benar? Datos bijil, betul ya? So, ayo nama, tubuh tong hitu dia. Nah, wih deh. Tidak mungkin. Dek ngambek datos kaisep, betul itu? Mending kene, alhamdulillah. Malah panas akhirnya, alhamdulillah. Bu, kalau pengen diijabah mau dikasih tahu wiridnya. Ya Hayyu Ya Qayyum, Birohmatika, Astagfir, Kareta, dengan Ya Arhamar Rahimin. Irhamna. Wirid eta we lamun kapepet siga tadi aduh of di mana-mana mendung pisan udah minta tolong ka Allah. Aya dipanaskeun sekedap matakna engal-engal ya. Bisi hujan tos waktesna turun. Tiga, kunci syukur adalah berterima kasih kepada yang jadi jalan nikmat eta teh syukur. Nganuhun kente syukur. Anak yang berterima kasih, berbakti ke orang tua, itu teh anak bersyukur. Murid yang berterima kasih ke guru, mau sopan khidmat eta teh syukur. Kalau orang syukur, la in syakartum, la adi dan naku. Nah, di eta teh syukur. Istri, bu, sangat berterima kasih ke suami, eta teh syukur. Dibuka karunia. Cik nih, tecek, nambu coet. Ek naon, ek adama karedok. Yuh, mangga. Coet, ternyata kapan nanti dipulangin? 3 hari gak dipulangin. Pas dipulangin, tengah goler di pipir. Coet, ek kotor. Mutu gak alitan. Cik, ek dipasian nambu dinte. Hah? Amit-amit, yang hainya kapok 7 turunan wali pada ini. Kenapa tidak tahu terima kasih? Bayangkan dengan yang satu ini. Ecek, nambut coet, mangga. Pas bada duhur, coet dipulangkan. Alah, coet yang meni bersih, disikat, mengkilat. Butuh nangke nganggo pita. Hatur nuhun iya coet na, iya naon. Aya lodor, karedok bu. Meni aduh sae karedok teh diluhur nanganggo bawang goreng aya emping 5 di dieu kerupuk udang 3 salodor cik cik ibu naon neng tongsok ragu-ragu diri bade nambutna naon wae mangga jubleg kulkas mah jelas enggak neng ini serius. Askarukum lillah, askarukum linnas. Orang yang paling bersyukur ke Allah itu orang yang paling tahu terima kasih kepada sesama. Jadi ayeuna nama, kalau mau ingat ke orang, ingat kebaikannya. Makin senang berterima kasih, makin ditambah nikmat. Jelas? Kang, nambut motor. Eh kemana? Ya pun anak ya, telat ke sekolah. Berembang. Jadi pulang ke motor teh. Pulang-pulang sore ngakoler dina pagar motor teh. Ban kempes. Bensin CR, jok coplok, rantai pegat. Cik, dikasih pinjem lagi enggak? Hah? Tujuh turunan siap, mulai pada injem. Bandingkan Kang pinjem motor, pasti kembaliin teh motor teh bersih. Bensin full tank, mesin di tune up. Cik atuh sing sering nambut motor teh Kang gitu. Makanya maaf ya. Orang yang tahu terima kasihlah orang yang hidupnya selalu diberi karunia. Empat. Yang keempat, gunakan nikmat yang ada mendekat ke Allah. Eta teh syukur. Ya, punya tarang, banyak sujud, eta teh syukur. Wasta'inu bisabri wasalah. Jadi jangan heran Bapak Ibu yang banyak sujud mah hidupnya lebih tenang. Cemburu teh enak tidak sih? Pikiran jadi jernih atau kacau? Hati jadi tenang atau galau? Makan jadi enak atau enek? Tidur jadi nyenyak atau susah? Dengan penderitaan seperti itu, urusan jadi beres atau nambah? Wislil nambah, Pak. Itu si etan udah dicemburuin jadi jinak atau makin lincah? Lucu pisan. Pisan salah, makin lincah. Bu, kalau cemburu mah dalilnya wasta'inu bisabri wasalah. Sujud ibu, ambil wudhu, sholat, lapor ke Allah. Ampun ya Allah, abdi belum jadi istri yang menyejukkan. Titip salaki abdi. Kemana-mana dia mau biasa lumpat bu. Karena sholat itu kunci pertolongan Allah. Mulut, ini pada punya mata ya? Pada punya mata? Jawab dengan jujur. Banyakan baca WA atau banyakan baca Quran? Jujur. Lalu sampai suami teh kagum ke istrinya. Saya tuh kagum sama istri saya, Ustaz. Kenapa? Wajahnya bercahaya. Sampai ditutup selimut juga bercahaya. Dan eta WA na dilebet. Satu huruf Al-Quran itu satu kebaikan dikali 10. Bismillahirrahmanirrahim itu sama dengan 190 kebaikan. Bayangkan kalau satu hari satu juz itu melitulungku Allah. Nah, syukur mata lihat apa yang Allah sukai. Syukur mulut banyak zikir. Syukur uang banyak sedekah. Dengerin. Mau uangnya dicukupi Allah? Tidak penting jadi orang kaya tuh tidak penting. Yang penting tiap perlu. Bukan tiap perlu ada, tiap perlu cukup. Gak ada kayak kurang mah liur. Ini gak ada uangan tercukup kan gitu. Perlu buat makan? Perlu buat makan ada atau cukup? Perlu buat anak sekolah? Perlu buat sedekah? Perlu buat beli rumah? Buat beli kendaraan, buat ke Mekah. Penting mah hidup mah kalau perlu cukup. Nah dalilna wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Orang yang tawakal teh cirinya adalah ahli sedekah. Cik, jujur ya. Kalau punya uang 120.000, berapa yang disedekahkan? 20.000. Ditambah rezekinya jadi 3 lembar, 125.000. Berapa yang disedekahkan? 5.000 ya. Coba ditambah lagi rezekinya, 127.000. Dasar kompor. Jadi kita mah sedekah teh cari yang terkecil. Bu, Pak. Kunaon atuh mun kopet-kopet teuing hirup teh? Saya mah, Bu. Bu, dengerin. Bu. sekarang ada yang ngasih uang, AA, nih rezeki buat AA, kejretnya 10 miliar. Misal, gua abdi mah langsung buat ibu-ibu yang hadir 8 miliar. Buat bapak-bapak 1 miliar. Terus ke abdi mah dibagi itu. Tapi AA mana? Atau abdi tinggal ngalamun deh yo eh. Mana ngalamun wae pelit? Ya ulang mah rencana ge komplet bu. Bu. Allah. Ayo sing sedekah teh syukur. Mau lagi AA saya banyak masalah ingin ditolong Allah. Gampang pengen ditolong Allah mah dengerin. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Allah selalu nolong orang yang senang nolong. Jadi kalau kita hidup mau syukuran, kerjanya tiap waktu senang nolong orang. Tak sehingga kia nanti keluar ada sampah, pungut aja walaupun satu. Allah lihat tidak? Siapa tahu itu yang bikin anak bisa dapat beasiswa. Lagi jalan ke sana ada duri bahaya, amankan. Siapa tahu itu yang membuat kita tertolak dari bencana. Pas lagi jalan misalkan ke tempat, ke ini masjid, keran nggak golontor, matiin. Siapa tahu itu yang akan menjauhkan kita dari kesulitan. Lihat KWC, ayat peninggalan orang lain yang berkesan, jangan diposting ya, jangan selfie di sana. Kita sahabat, jangan jijai, langsung ambil ember, sudah rezeki saya melihat dia. Banjur, siapa tahu itu yang menghilangkan dosa. Lagi nagok di toilet, tiba-tiba cucumu, tahu cucumu? Kecoa terpleset, ciuk, bluk, nangkara, kikian kecoana. Gimanain? Cok, saya pengen tahu diapain? Banjur. Atulah, mau kejeng ditincak sedang. Tulung, dia gak bisa apa-apa. Kecoa ciptaan siapa? Allah lihat tidak kecoa terpleset? Terpleset izin Allah bukan? Allah tahu di kamar mandi cuma ibu dan kecoa? Tulungan atu. Siapa tahu dia mau menikah di ruang sebelah? Kecoa terlukup. Allah lihat tidak ibu nolong kecoa? Lihat tidak? Siapa tahu itu yang membuat ibu diundang ke Baitullah. Da Allah mah ngebales tu bi ghairi hisab. Mau berangkat di sebelahan ya jeruk ya teh non teh cengek teh 8.000 bayar 10.000. Iya angsulana terkedah. Ya Allah si ibu teh teu jiga beungan tapi hatinya kaya limpahkan rezeki ya Allah. Cing barokah 2.000 tah. Keluar segala doa, bandingkan dengan yang suka nawar. Amit-amit, gaya-gaya, terkoket di sancingnya. Medelai, silahkan. Tidak boleh doa jelek ya. Istighfar, astagfirullah. Eh, bu, pak, bapak, pak. Nyebrang, ada anak kecil. Ayo, dek. Daripada nyebrang sendiri, ayo, seberang kan. Abis nyebrang, ayo di mananya kecamatan teh, balik ke kecamatan, ayo dijajak Bu Abdi, antar, siapa tahu itu yang membuat Allah melunasin hutang. Pokoknya mah berbuat baik sing ikhlas. Mau nyebrang lagi ada aki-aki, aki, ayo nyebrang, antar. Aki, aki belum dengar ya selama di mana kita ada harus nolong. Buat apa saya nyebrang sendiri tidak nolong orang, lebih baik. Ayo, aki, ayo. Si aki teh di seberang, tidak. Ngambek bu, manusia nyiksa kak aki-aki. Aki teh kumaha ditulungan pakai ngambek. Nulungan naon maneh. Saya baru nyampe nyebrang. Artinya walaupun tutulung ditanya heulah, ternyata si aki teh terus 3 kali bulak-balik diseberangkeun ku bapak-bapak nu saroleh nadakada. Ya, begitulah hadirin. Jadi kalau kita pengen ditolong oleh Allah harus sering tolong. Nah, mudah-mudahan syariat yang keberapa ini ulang tahunnya 45, masya Allah. ini akan jadi wisata syariah ya Pak. Jadi yang datang ke syariah teh diusahakan ingat ke Allah. Musola disiapkan, waktu azan diingatkan, tempat wudhu dibuat nyaman. Ayo, dah kemana deh, dah mau biasa di canak, saya hanut maka kuburan gitu. Terus, siapapun yang datang ke syariah diusahakan jadi banyak ingat ke Allah. Jangan sampai jadi ingat ke dosa, ya. Dan mudah-mudahan dengan terus bertambahnya waktu, syariah ini tambah barokah. Tahu barokah itu apa? Kebaikan yang melimpah. Baik yang kekal di dunia maupun sampai di akhirat nanti. Mau dikasih bonus amalan? TBM, sholat tepat waktu berjamaah di masjid. Ulangi. Sekali lagi. Kenapa tepat waktu? Kan amalan yang paling dicintai Allah itu tepat waktu. As-sholatu ala waqtiha. Makan telat jadi masalah tidak? Tidur telat jadi masalah tidak? Anak ke sekolah telat jadi masalah tidak? Bayar hutang telat jadi masalah tidak? Tahu sumber masalah dalam hidup? Sholat telat. Jadi kalau ibu sholatnya telat wae, siap-siap ke sangsara. Iya. Aina kunci terus ayah, tapi tadi ceklekin mal muka pantornya. Tepat waktu, kenapa berjamaah 27 kali lipat? Kalau sholat sendiri menepikan gempor 5 kali gitu kuat. Kenapa di masjid rumah Allah? Datang ke rumah orang baik dijamu, apalagi ke rumah yang maha baik. Benar? Ciri lelaki Islam, sholat Jumat. Ciri lelaki beriman, sholat subuh berjamaah di masjid. Ciri lelaki solehah, ciri lelaki solehah, solehah tomata. Ciri lelaki solehah, sholatnya di rumah terus. Jadi lamun ibu salakina sholat di rumah terus, dia tuh lelaki solehah. Sila pakai mukena ke masjid lelaki lima pesawah 5 kilometer kuat ke masjid 50 meter kiat yang digotong cenah ku tatangga sholat lagi yang dipayunan imam. Siapa yang suka ada di depan imam? Mari baca Quran sehari sejus ya. Bismillah, mau gak bu? Ada yang suka sehari sejus gak? Ada? Ah bagus. Ayo atong wae geuleuh ah. Baca Quran, pokoknya mah kalau baca Quran mah ajaib pertolongan Allah. Dan yang ketiga yaitu yang sangat penting, banyak nolong orang. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang ahli syukur, ahli ikhlas, ahli tobat, ahli sabar. Kita akan tutup dengan zikir dan doa sama-sama ya. Tapi sambil sedekah untuk kemana tadi? Untuk saudara kita di Papua yang sedang banjir bandang ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oh, kelihatannya petugasnya agak berat untuk masuk ke dalam. Nanti di pinggir-pinggir disiapkan atuh ya. Kalau sekarang sulit ya. Kita tutup doa dulu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzilul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ampuni seluruh dosa kami, ampuni dosa ibu bapak kami, berkahi sisa umur orang tua kami, ya Allah. Jadikan akhir hayatnya husnul khotimah. Lindungi ibu bapak kami dari fitnah kubur, lindungi dari fitnah jahanam. Ya Allah, karuniakan kepada kami rumah tangga yang penuh barokah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Karuniakan pendamping hidup yang menguatkan iman, keturunan yang soleh solehah. Muliakan akhlak anak-anak, ya Allah. Sehatkan lahir batinnya, jadikan hafiz dan hafizah, berkahi sepanjang hayatnya. Ya Allah, berkahi tempat ini, ya Allah. Jadikan tempat yang membuat kami bisa mengingatmu, jadi jalan ilmu yang manfaat, jadi jalan rizki yang halal barokah. Ya Allah, bangsa ini milikmu, ya Allah. Umat ini adalah milikmu. Karuniakan kepada kami para pemimpin yang kau ridhoi. Karuniakan kepada kami pemimpin yang adil, ya Allah. Jangan biarkan ada pemimpin yang zalim. Karuniakan kepada kami pemimpin yang amanah, ya Allah. Jangan biarkan ada pemimpin yang berkhianat kepada umatmu. Karuniakan kepada kami pemimpin yang jujur, ya Allah. Lindungi kami dari orang-orang yang licik dan munafik, ya Allah. Karuniakan kepada kami pemimpin yang dapat menjadi contoh kebaikan bagi kami, yang dapat membimbing kami di jalan yang Engkau ridhoi. Kami berlindung kepadamu, ya Allah, dari siapapun yang menjauhkan umat darimu. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Berikan kesembuhan jamaah yang sedang sakit, ya Syafi. Berikan kecukupan bagi yang kekurangan, ya Allah. Lepaskan dari lilitan hutang piutang, ya Allah. Cukupi dengan rezeki yang halal barokah. Ya Allah, lapangkan yang sedang dihimpit masalah. Angkat derajat yang dihina dan direndahkan. Ya Allah, lindungi kami dari bala fitnah wal musibah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Masyaallah. Mudah-mudahan manfaat. Terima kasih Bapak Ibu yang baik. Adik-adik terkait kuping ceramah di radio enggak? Radio apa? MGFM. Ya, atur nuhun kasadayana. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teh sadayana, masya Allah. Atur nuhun. Terima kasih ya Bu, Pak. Atur nuhun. Nuhun. Alhamdulillah. Bapak Lalu Cepil, anu pada sugan gua. Mudah-mudahan orang sutia sama lakana. Mana anu badi sedekah langsung wae ke para petugas dan para tos mending kepadinya. Mana? Mana aladin halo wargi-wargi kurang bahaya di Papua. Ayo petugas yang paling penggar, mohon mana? Sekurang-kurangnya atas nama pelatuk waktu buka acara untuk penyusun tali kuda triku di muka baru bersila perupa mu emo kacabok kita tiga binti menanggung kak singgung mobil bersama aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diperuntukkan kepada para jemaah untuk masuk ke area rekreasi Sariater gratis itu lewat parkir timur ya Bu ya. Lewat parkir timur, jadi tidak masuk lewat pintu barat. Untuk free atau gratis bisa lewat parkir timur. Silakan ke para jemaah. Dan sebelum meninggalkan lokasi tablik, mohon untuk dicek barangkali ada sesuatu yang tertinggal. Dicek dulu Bu sebelum meninggalkan lokasi tablik. Dicek dulu. Barangkali ada sesuatu yang tertinggal, mohon dicek. Kemudian kita yang tertib. Silakan Bapak Ibu sekalian. Sariater memberikan free masuk ke area rekreasi lewat parkir timur. Jadi tidak masuk pintu barat. Dan untuk kolamnya, kolam Pulusari sama Lewisari. Dan bagi jamaah yang mau mendonasikan sebagian dari hartanya, silakan. Ada petugas dari DT Peduli yang berkeliling. Yeah. cewek, Aikin. Ya, pengumuman bagi ibu bapak jamaah yang ingin memasuki area rekreasi, kita akan batasi sampai pukul 1 ya, sampai pukul 1. Jadi tidak, nanti mungkin akan kita tutup. Jadi bagi ibu bapak yang akan sholat di sana, ada beberapa musola di dalam, jadi sholatnya bisa di dalam juga, karena khawatir nanti malah gak kebagian masuk yang gratisnya. Bagi ibu bapak yang kebetulan tadi menyimpan sampah, barangkali mau jadi amal soleh, silakan dibawa pulang kembali sampahnya agar tidak terlalu banyak. Sekecil partisipasi ibu bapak memungut sampah atau membawa kembali sampah ibu, itu sangat berarti bagi kami semua. Bagi ibu bapak yang kebetulan tadi tidak memperoleh video AAG-nya, itu bisa di-download di channel YouTube-nya tadi Jabar Publisher, Jabar Publisher official itu bisa di download di akun YouTube-nya Jabar Publisher official. Dan bagi ibu bapak yang kebetulan saat ini memerlukan informasi ataupun mungkin ada yang tersesat atau kehilangan, bisa menuju sumber suara untuk bisa kami umumkan kembali atau kami koordinasikan dengan tim kami. Bagi ibu bapak yang kebetulan akan memasuki area rekreasi, kembali kami ingatkan bahwa pintu yang digunakan atau